Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi semangat ya, agar tetap istiqomah, tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini musim pancaroba ya, pergantian musim dari panas jadi hujan. Kita jaga kesehatan karena banyak orang sakit biasanya, terutama di usia balita ya, di usia balita, sehingga banyak rumah sakit, rumah sakit yang anak dan bunda itu penuh ya, banyak anak kecil kecil sakit ya, batuk, pilek, terus campak dan lain sebagainya ya. Termasuk pekan lalu saya tidak bisa hadir karena anak lagi sakit, ternyata saya antar ke rumah sakit, banyak sekali yang sakit ya. Insya Allah kita jaga semampu kita, dan semoga sahabat Ismail Radio yang di perjalanan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga datang di tempat pekerjaan atau di tempat kuliah, di sekolah dalam keadaan aman ya, selamat. Baik, sahabat Ismail Radio, insya Allah kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bab man adroka walidayhi falam yadkhulil jannah, yaitu bab seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak masuk surga. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu qalu ya Rasulullah man qal man atraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fatakhulan nar, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu ya, 3 kali, sungguh terhina. Para sahabat lalu bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nah, siapa yang sungguh terhina wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, man adroka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fatakhulan nar. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua, tetapi ia malah masuk neraka. Kata Rohima ya, sahabat Ismail Radio, kata Rohima dalam bahasa Arab ini lasiha anfuhu birrohmi ya, artinya yang berarti hidungnya terkotori oleh debu ya. Lasiha anfuhu birrohmi, hidungnya terkotori oleh debu. Maknanya adalah sangat rendah, terhina dan sangat hina. Ya. Kata rohima ini diucapkan atau diungkapkan sebagai bentuk ya, atau makna betapa hinanya orang itu. Merupakan kiasan untuk menunjukkan kerendahan dan kehinaan yang teramat sangat. rogima anfuhu. Kandungan dalam hadis ini bisa kita ambil hikmah, ya, yaitu perintah agar berbakti kepada orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka dan peringatan agar tidak durhaka. Dan berbakti kepada orang tua di penghujung masa, yaitu di pada saat orang tuanya masih sudah sangat tua. Ini sebenarnya adalah kesempatan dalam kesempitan. Karena betapa susahnya kita masuk al-jannah. Kita bersusah payah, ya, dengan sepenuh tenaga. Setiap hari amalan-amalan wajib sunnah harus kita laksanakan dengan ikhlas. Lah, ini ada jalan pintas. Allah memberi jalan pintas, memberi kesempatan dalam kesempitan, yaitu ia bertemu dengan orang tuanya pada saat orang tuanya ini usia sudah tua, ya, sudah nenek-nenek. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, ya, bagaimana sifat orang tua itu kalau sudah nenek-nenek. Sudah jarang sekali yang bijaksana, ya, sudah kayak anak kecil lagi, apalagi sudah berpenyakit, ya, lumpuh dan lain sebagainya. Justru ini adalah kesempatan yang bisa menyebabkan si anak ini masuk surga, yang bisa menyebabkan si anak ini menjadi orang yang mulia. Kalau mengabaikan berarti, ya, dalam hadis ini, man adroka walidaihi indal kibar, yaitu pada saat ia bertemu, ya, tapi mengabaikannya, fatakholan nar, maka dia masuk neraka. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu diberi kesehatan dan semangat, ya, dalam thalabul ilmi. Cerita, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang sangat dimuliakan Allah dan Rasulnya, ya. Ini karena seseorang ini memuliakan ibunya, yaitu Uwais al-Qarni, sehingga dijadikan orang penduduk langit padahal masih hidup di dunia. Ini luar biasa. Allah memuliakannya karena ia memuliakan ibunya di penghujung usianya. Luar biasa. Dan juga ada cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat hormat, sangat santun kepada ibunya. Ibunya yang sudah tua. Padahal ibunya ini masih musyrikah, ya, belum masuk Islam. Tetapi Sa'ad bin Waqqas ini pun sangat, ya, hormat kepada ibunya. Tapi hormatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kasihan kepada ibunya dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hormatnya ini, rasa hormatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hormatnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibunya ini pada saat menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada kemusyrikan, ya, karena melihat anak saya ini kamu kok sudah berubah, ya, bersikukuh ya, kekeh sekali agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini kembali kepada kemusyrikan lagi, lepas dari agama Islam dengan sangat santun, ya, sangat santun tapi tegas ini menolaknya, menolak tanpa mengurangi hormat ya, tanpa membentak orang tuanya. Ini luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah keislamannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam firman-Nya. Itu surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Al-ayah. Kalau mereka, yaitu orang tua, ini bersikekeh untuk memusyrikan engkau lagi, ya, maksudnya menyuruh kepada kemungkaran atau kemusyrikan atau menyuruh kepada kemaksiatan, jangan dituruti. Maksudnya kemusyrikan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dituruti, tetapi pergaulilah, berbaiklah, hormatilah sebagaimana orang kita menghormati orang tua ya di dunia. Ya. Selama masih hidup, ini adalah kesempatan kita. Bagaimanapun sifat orang tua. Dan sifatnya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicantumkan dalam surah Luqman ayat 15. Sehingga surah Luqman ayat 15 ini asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas menyikapi ibunya. Ini luar biasa. Ya. Wahai ibu, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, ya, pada saat ibunya ini memboikot ya, demo kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tidak makan 1 hari, 3 hari, sampai 3 hari sampai lemas. Seandainya engkau mempunyai 100 nyawa dan lepas satu demi satu, maka aku tidak akan meninggalkan ini agama Islam. Maka ibunya pun akhirnya dengan sifat yang tegas dan penuh kasih sayang, tegas dan penuh kasih sayang, akhirnya ibunya luluh hatinya sehingga ibunya pun makan. Nah, ini adalah contoh di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sangat hormat kepada ibunya walaupun ibunya masih musyrik, apalagi ibu bapak kita ini tidak segitunya. Tentunya semakin tidak ada alasan ya, pada saat di ujung usianya, di penghujung usianya, kita tidak memanfaatkan, sehingga kita tidak termasuk orang yang dilaknat ya, orang yang dikatakan celaka kata Rasulullah ya, atau terhina kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi ini diulang 3 kali. Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Ini betapa pentingnya ya. Betapa pentingnya yang perlu kita perhatikan. Dan juga ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kalau ada sesuatu yang penting yang kita sampaikan, kita sampaikan yang singkat dan diulang-ulang ya, sehingga mad'u ya, orang yang mendengar penyampaian kita ini ngerti ya apa yang kita sampaikan, hafal dan ngerti apa yang kita sampaikan, sebagaimana Rasulullah mencontohkan raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu, berulang-ulang 3 kali. Perhatiannya pun tertuju kepada Rasulullah. Lalu para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang terhina? Ini konsentrasi. Lalu Rasulullah menyampaikan, ini loh yang terhina. Orang, seseorang yang mendapati orang tuanya di penghujung usia. Kalau mendapati orang tuanya banyak ya, orang tuanya masih sehat, masih kerja, masih hebat, masih punya jabatan, oke. Tapi di penghujung usia ya, pada saat udah nggak bisa kerja lagi, pada saat mungkin mengeluh lagi orang tuanya dan sebagainya, dan sementara kita sukses dan kita ini sibuk ya. Ingat, di penghujung usia biasanya orang tua ini sudah banyak mengeluh, sakit-sakitan ya kan, dan pokoknya begitu. Dan sementara pada saat orang tua di penghujung usia, biasanya kita sudah mulai sukses, mulai sibuk, sibuk dengan anak istri dan sebagainya, sibuk dengan pekerjaan, dengan teman sekantor dan sebagainya, sibuk ngajar, bahkan sibuk ngisi pengajian. Biasanya begitu. Tetapi padahal ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jangan sedikit-sedikit dikasihkan membantu, sedikit-sedikit dikasihkan orang lain, ya. Tapi ini adalah kesempatan jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ceritanya Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sahabat Ismail Radio, dalam sejarah ya, orang yang sangat mencintai orang tuanya, sangat hormat kepada orang tuanya, pasti dia orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Uwais Al-Qarni, betapa rindunya, betapa cintanya ia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat tetangganya, ya, ia hidup di Yaman, tetangganya sering bertemu dengan Rasulullah, ya, gantian itu, dia iri. Bahkan pada saat perang Tabuk, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giginya patah, ia pun mematahkan giginya. Cintanya kepada Rasulullah ini lebih tinggi daripada cintanya kepada orang tuanya. Tetapi kenapa ia tidak segera ke menemui Rasul, tapi dia ini berbakti, ya, ingin berbakti kepada orang tuanya. Tapi cintanya kepada Rasulullah ini jauh lebih tinggi daripada cinta kepada orang tuanya. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mencintai agama Islam. Sehingga rasa cintanya yang tinggi itu justru ia sangat baik kepada orang tuanya. Dan puncak cinta kepada orang tuanya yang begitu tinggi ini juga telah dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Ya. Cintanya kepada orang tuanya luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikannya, ya. Surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, ya, ia bermimpi menyembelih anaknya. Dan Nabiullah Ismail ini adalah anak yang cerdas. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Langsung bisa mentakwilkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, subhanallah. Cinta, taat kepada orang tuanya ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita taat kepada orang tua, cinta kepada orang tua ini karena Allah, insya Allah kita mampu melaksanakannya, ya. Bukan karena kasihan kepada orang tua saja, bukan karena cinta kepada makhluk itu, ya, ini berubah-ubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan emosional kita. Pada saat senang, oke, kita baik. Pada saat kita ada kendala atau kecewa, baru kita biasanya sangat jahat. Tetapi karena cinta kepada Allah, ya, tapi cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, biasanya lebih stabil. Makanya cinta kita pada orang tua kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung usianya kita menjadi orang yang ikhlas, ya, untuk merawat orang tua bagaimanapun keadaannya. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, akan susah ini. Susah dan berat. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita serahkan kepada orang lain. Ya. Dan sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, memberkahkan umurnya. Sebagaimana dalam satu hadis, An Sahl bin Mu'ad an abihi qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahl bin Mu'ad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jal fi umurihi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Zatallahu azza wa jalla fi umurihi. Sungguh Allah akan memanjangkan umurnya. Kata tuba, ya. Tuba ini sebenarnya nama pohon di surga, ya. Tuba juga bisa bermakna kebahagiaan atau kebaikan. Zadallahu fi umurihi. Maksudnya, ia tidak menyia-nyiakan umurnya. Dan juga bisa berarti Allah menambah rizkinya. Walaupun Syekh Albani memandang hadis ini lemah, tapi hadis ini bisa dipakai, ya. Dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan Az-Zahabi menyetujuinya. Jadi berbakti kepada orang tua, ya, terutama di usia senja, ini adalah salah satu sumber dari sumber-sumber keberkahan, keberkahan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Rasulullah SAW menjelaskan, dengan berbakti kepada orang tuanya berarti ia berkesempatan masuk jannah, ya. Jadi dalam hadis ini yang mengatakan, man adraka walidayhi indal kibar au ahaduhuma fadakhulan nar, orang yang celaka bahwa dia bertemu orang tuanya di usia senja atau penghujung usianya tetapi dia masuk neraka, berarti juga bermakna orang yang beruntung, ya, itu pada saat bertemu orang tuanya di usia senja tetapi dia memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ia akan masuk al-jannah. Terus Allah juga menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW, Man bar walidayhi tuba lahu zadallahu fi umurihi. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya, ini juga Allah akan memberi keberuntungan dan memanjakan umurnya. Jadi akan mendapat sesuatu yang baik juga di dunia. Yang hadis pertama tadi adalah janji kebaikan di akhirat, yaitu berupa jannah. Dan yang kedua ini adalah janji kebaikan berupa kebaikan di dunia. Jadi dunia akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya sahabat Ismail Radio M774 kilahertz bahagia bersama Al-Quran. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan break sesaat. Setelah ini masih ada pembahasan yang akan lebih penting. Kita simak yang satu. Dipancar luaskan dari Mahatahfiz Al-Quran dari Sunnah AM774 kilahertz bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio rahimakumullah yang saling mencintai Allah dimanapun antum berada, masih bersama saya Syukri Abdullah dalam program acara Kuliah Subuh bersama Al-Ustaz Safa Amal MA Fillah Ta'ala. Dari pembahasan seseorang yang mendapati orang tuanya sudah tua namun ia tidak masuk surga. Dan bagi anda para pendengar yang ingin bertanya dari materi ini, bisa disampaikan nanti di sesi tanya jawab di nomor 0218 499 4343 dan 0218 497 0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0896 1477 4774. Baik, ya kita lanjutkan Ustaz. Ya, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbakti kepada orang tua di penghujung usia. Ya, sekali lagi, pada saat kita mendapati orang tua kita dalam keadaan muslim yang taat, itu tentunya tidak susah. Ya. Bagaimana kalau kita mendapati orang tua kita yang mungkin jarang-jarang sholat, ya, ataupun mendapati orang tua kita yang masih kafir atau musyrik, ya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang cerita tentang Asma binti Abu Bakar. Akhbaratni Asma binti Abi Bakrin qalat, ya. Urwah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata, Asma binti Abu Bakar mengabarkan kepadaku, qalat, ia berkata, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang dalam keadaan rindu kepadaku. Ini kata Asma bin Abu Bakar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya ini masih kafir, sementara Asma sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, ya, qala na'am, iya. Ibnu Uyainah berkata, ya, lalu Allah qala Ibnu Uyainah fa'angsalallahu fiha, dengan sebab ini maka turunlah ayat kedelapan dari surah Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Asalkan orang tua tidak memeranginya karena agama. Kalau memeranginya karena pribadi dan sebagainya, tidak memeranginya karena agama, tetap kita wajib untuk berbuat baik, berbakti kepadanya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ibunya melarangnya. Melarang karena ketidaktahuannya dan karena urusan sayang kepada anaknya saja, urusan pribadi, bukan karena benci kepada Rasulullah SAW yang amat sangat sehingga dia berusaha untuk memeranginya, tidak. Sehingga saat saat Nabi Waqqas pun masih sangat dengan lemah lembut ya berbakti kepada orang tuanya, sehingga hati orang tuanya pun tersentuh. Begitu juga Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah mengabarkan kepadanya agar tetap ya, boleh berbakti kepada orang tua selama orang tuanya ini tidak memerangi agama, kecuali orang tuanya misionaris dan terang-terangan memerangi agama. Ya, itu lain lagi ceritanya. Nanti ada bab lagi khusus itu. Ummi ya, kata Ummi ini ibuku, ibunya Asma itu bernama Hailah binti Abdul Uzza. Dalam riwayat lain bernama Khutailah dan meninggal dalam keadaan musyrik. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, kami sebagai pemateri ya, ini mengingatkan, ini adalah perkara yang tidak enteng ya. Ini perkara yang berat. Sehingga Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Rohima anfuhu, rohima anfuhu, rohima anfuhu. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, yang butuh perhatian secara khusus. Sehingga Rasulullah mengulanginya 3 kali. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada kesempatan dalam kesempitan, tetapi dia tidak memanfaatkannya. Karena kesempatan ini sangat jarang. Kesempatan ini sangat jarang. Tidak semua orang mendapati orang tuanya dalam keadaan usia sangat senja yang butuh perhatian khusus, tidak semuanya. Ini jarang sekali. Kalau ada kesempatan itu kok disia-siakan, ya nerakalah tempatnya. Neraka tempatnya. Kalau kita manfaatkan, maka kebalikannya ini adalah surga tempatnya. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa melakukannya walaupun berat. Dan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada orang tua secara total hanya bisa dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, tunaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara berat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala jadi perkara enteng. Ya. Jadi perkara yang ringan. Pada saat kita ingin berbakti, ngurusin ya, bahkan mengganti popoknya ya, kencingnya, beraknya di situ orang tua, bahkan menggendongnya, ini berat, berat sekali, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala jadi ringan ya. Jadi motivasi kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada perkataan yang menyakiti orang tuanya ya. Tidak ada perkataan yang bikin tersinggung orang tuanya. Allah memerintahkan kepada kita wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya. Jangankan engkau menahan diri ya. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Ini maksudnya adalah nuruti apa keinginan orang tuanya. Ya. Kalau itu tidak melanggar syariat, turuti apa ini perkataan dari Hisyam bin Urwah, menuruti apa keinginan orang tuanya asalkan tidak dalam hal maksiat, terutama pada saat dia masih tua, sudah sangat senja. Ini tentunya apa-apa yang diinginkan ini agak lebih aneh-aneh ya. Asalkan tidak bermaksiat kepada Allah, dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita turutin, terutama masalah dunia, apapun yang diinginkan asalkan orang tua bahagia. Wahfid lahuma janahazuli. Ya, ini kiasan adalah merendahkan hati, merendahkan sikap kita kepada orang tua, terutama pada saat di usia sangat tua, harus kita benar-benar merendah serendah-rendahnya, hormat sehormat-hormatnya. Ya. Tidak mengatakan uf. Kata uf, kata uh ini ya. Wala taqullahuma ufi wala tanahruhuma. Kata uf ini. Walaupun kadang kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi ada yang sikap yang serupa. Pada saat kita disuruh, walaupun kita tidak berkata-kata, kita melaksanakannya, tetapi kita menunjukkan sesuatu yang enggan, sesuatu yang malas. Ini orang tua juga sangat tersinggung. Kalau orang tuanya masih muda, masih seger, ini mungkin tidak terlalu tersinggung. Ya, karena orang tua yang masih muda masih seger ini kalau ada sesuatu yang diungkapkan langsung. Tetapi pada saat usia senja, maka pada Rasulullah SAW ini dalam sadarnya mengkonsentrasikan orang tua yang berusia senja di penghujung usianya. Ya, ini sangat-sangat tersinggung kalau kita menunjukkan wajah yang enggan. Padahal ya dalam hadis yang sahih ini, ridhollah ridho Rabbi ala ridhol walidain, ridho Allah ini tergantung ridho orang tua. Wasakhatur Rabbi fi sakhatil walid, dan marahnya Allah, ya, murkanya Allah ini juga tergantung pada murka orang tua. Ya, tentunya kita berbuat baik kepada orang tua ini karena apa? Karena Allah juga, agar Allah baik kepada kita, ridho kepada kita, itu tujuannya sebenarnya. Kalau bukan karena itu, berat pak, ya, berat sekali. Kita menghindari kata-kata yang jelek karena apa? Agar Allah tidak benci kepada kita, tidak murka kepada kita, itu aja sebenarnya. Kalau bukan itu, maka kita akan sulit menghindari untuk berkata-kata yang tidak menyakiti orang tua. Itu sahabat Ismail Radio yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Baik sahabat Ismail Radio yang saling mencintai Allah dimanapun antum berada. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab, dan diberitahukan agar pertanyaan tidak keluar dari materi, yaitu seseorang yang mendapati orang tuanya sudah tua kan tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga, bersama Al-Ustaz Mustafa Amal Fillah Ta'ala di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Tambun, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, bagaimana trik menasihati orang tua yang bermaksiat secara terang-terangan? Ya, demikian, Ustaz. Iya. Ini tentunya sesuatu yang tidak mudah. Menasihati orang tua ini perlu diperhatikan ya sahabat Ismail Radio, beda dengan menasihati yang bukan orang tua. Tentunya dari intonasi, dari sikap, pokoknya beda sekali ya. Ini harus beda, kita bedakan dengan menasihati tetangga walaupun sama-sama tuanya ya. khusus orang tua. Ini harus dengan sesuatu yang lembut, dengan penuh hormat, dengan berharap kita mengambil simpatik, ya, penuh simpatik. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga sikapnya yang lembut sama ibunya, ya, perkataan sangat lembut, tapi juga tegas. Itu adalah satu dakwah, dakwah yang luar biasa, ya, sehingga ibunya pun luluh dan bisa menerima. Jadi tentunya kita nasihati dengan pelan-pelan sesuai dengan ilmu yang kita dapat, ya. Ini adalah syirik, ini adalah, karena saking cintanya kepada orang tua, semakin cintanya kepada bapak atau kepada ibu, maka saya begini. Kalau orang tua mendengar anaknya begitu karena saking cintanya, orang tua itu nurut kok sama orang, sama anak itu, asalkan anak itu baik lembut kepadanya. Itu orang, itu adalah sifat orang tua. Sehingga kata-kata yang terlontar dari anaknya karena cinta kepada orang tuanya, biasanya orang tua lebih tertarik daripada orang tua mendengar kata-kata dari orang lain. Walaupun saya mencintai bapak ini karena menghormati bapak, beda kalau terlontar dari anaknya. Biasanya orang tua ini lebih ternyuh, lebih tertarik, anak saya kok sopan dan sebagainya, udahlah kayaknya ini baik gitu. Biasanya lebih tertarik begitu. Asalkan jangan ada kata yang kasar. Kalau sekali kita kasar, maka ini pun sangat-sangat membekas di hati orang tua. Jadi jangan salah langkah, ya, kita harus benar-benar ekstra, ini ekstra untuk hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz kepada hamba Allah di Tambun. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita buka untuk satu pertanyaan lagi di nomor 021 8499 4343 dan 021 8497 0055 untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0896 1477 4774. Baik, Ustaz, agar bisa memberikan nasihat atau kesimpulan buat sahabat Ismail Radio. Ya, dapat. Ya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kami sampaikan tadi, ada sesuatu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya kita memanfaatkan, ya, kesempatan, yang mana kesempatan ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka dalam satu hadis, man atroka walidayhi indal kibar au ahaduhuma fadakhalan nar. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua. Kata barang siapa, ini berarti tidak semuanya, ya, tetapi ia malah masuk neraka, yaitu karena menyia-nyiakannya. Dari sini termotivasi, ya, menjadi motivasi buat kita, sekaligus menjadi cita-cita. Kita harus punya cita-cita. Wajib berarti kita punya cita-cita seperti ini, yaitu kalau nanti orang tua, seandainya usia kita panjang dan mendapati orang tua sudah tua, maka akan berbakti yang semaksimal mungkin, ya. Ingin menyenangkan orang tua di usia senja. Ingat, menyenangkan orang tua di usia senja, pada saat orang tua nggak bisa apa. Ini karena apa? Ini adalah kesempatan, masuk kesempatan yang sangat langka, kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan untuk agar kita masuk jannah. Kalau enggak kita sia-siakan ini, kalau kita sia-siakan berarti kita siap-siap masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga kita semuanya, ya, tidak termasuk golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, yaitu orang yang menyia-nyiakan orang tuanya di usia tua sehingga ia masuk neraka, tetapi sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Musamma Ahmad Hafizullah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad, yaitu seseorang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua tetapi dia tidak memasukkan ke dalam surga. Syukran jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan, dan saya Syukran Abdullah yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di AM 774 KHz Bahagia Bersama Al-Quran. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.